Silakan duduk, Bapak. Yang di belakang tidak terlihat. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum memotret tidak jelas, jadi tolong yang berdiri, tolong yang di belakangnya supaya tidak terhalang. Bapak Ibu yang baik, apa yang paling mahal dalam hidup ini? Ketenangan hati. Dalam ilmu pidato sudah dapat. Cukup. Saya mohon semua duduk karena setiap ada yang bergerak pasti akan menyita perhatian. Ya, tidak penting foto saya, yang penting dapat ilmu semua. Baik Ibu Bapak sekalian, yang mahal dalam hidup adalah ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, itu urusan jadi lebih mudah. Tapi kalau hati tidak tenang, urusan sederhana saja jadi rumit. Benarkah? Betul. Ini diterjemahkan tidak nih? Si Pak makanya. Oh, tapi saya tidak mengerti itu. Bahasa ini tolong dipahami ya. Uang, kedudukan, harta sama sekali tidak bisa membeli ketenangan hati. Jadi walaupun uangnya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, walaupun gelarnya panjang, sama sekali tidak bisa membeli ketenangan. Itulah sebabnya artis yang terkenal banyak yang bunuh diri. Padahal mereka terkenal, mereka berharta, tapi tidak bisa. Kalau hati tidak tenang, apapun tidak bisa dinikmati. Kasur empuk, tidak bisa tidur karena melek. Makanan enak, keselak. Kendaraan bagus, melotot. Apapun kalau hati sudah gelisah, tidak bisa nikmat. Benar? Mau tahu rahasia hati tenang? Sederhana. Hati itu tenang namanya kalau ada qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Jadi hati itu dibagi tiga. Satu, hati yang mati, qalbun mayit. Orang yang hatinya mati, dia tidak bisa membedakan baik buruk. Yang bisa dia lakukan cuma satu, memuaskan nafsunya. Makanya dia cenderung keji, kejam. Karena nafsunya ingin memukul, dia pukul. Nafsunya ingin mencuri, dia mencuri. Yang kedua namanya qalbun marid, orang yang hatinya berpenyakit. Bedanya hati berpenyakit dengan badan berpenyakit, kalau badan sakit ingin diobati, ngaku, saya pusing, saya mules, lutut sakit, itu badan sakit. Tapi kalau orang berpenyakit hati tidak ngaku, Bu jangan sombong, kata siapa saya sombong? Ibu jangan dengki, saya tidak dengki, tidak mau ngaku, makanya susah ngobatin. Tapi ada cirinya, makin parah penyakitnya makin gelisah, jadi hidupnya tidak tenang. Kenapa ini wajahnya seperti yang mewakili ceramah ini? Memang keren juga sih di Amsterdam, tapi tidak bisa membeli ketenangan ya. Pulang ke Indonesia gaya Asia di Amsterdam, sebetulnya di sininya stres ya. Gak usah tepuk tangan hadirin, seperti yang aku ini. Benar? Jadi ternyata gaya tidak cukup untuk membeli hati, ya? Benar? Luar negeri itu kan kata orang Indonesia, kalau di sini ya tetap aja saudaranya di dalam negeri. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat. Kalau orang yang hatinya sehat, cirinya dua. Satu nyaman, yang kedua mantap menghadapi hidup ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takutnya selain takut jauh dari Allah dan tidak sedih dengan duniawi ini. Ada tiada uang tuh enteng saja. Bagi yang belum bersih hatinya itu paling hobi lihat nol. Kalau nambah gembira, berkurang stres. Ya, padahal makan tetap segitu-gitunya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang penyakit-penyakit hati. Syarat dari pengajian ini adalah tidak boleh ingat orang lain, hanya boleh ingat dirinya sendiri. Jadi jangan setiap disebut penyakit, oh ini cocok nih dengan suami saya. Pada saat yang sama suaminya mikir, ya Allah ini tepat sekali dengan istri saya. Jadi gak ada yang robah. Ini hanya boleh berpikir tentang diri sendiri. Jadi ini pengajian judulnya disesuaikan dengan wajahmu. Yeah. Baiklah. Penyakitnya namanya tengil. Tuh kan belum apa-apa udah kaget. Tengil. Tengil itu singkatan. T-nya takabur. E-nya egois. Singkatan, Bu. Makanya jangan keburu ketawa, ya. T-nya apa? Takabur. E? Egois. N-nya norak. G-nya galak. I-nya iri dengki. L-nya licik. Awas, jangan nyari sasaran. T-nya apa? Itu bahasa Indonesia. Saya jadi penasaran bahasa Arabnya apa ya, bahasa Arab. Itu sama dengan celana saya. T-nya apa? Takabur. E? Egois. I? N? Nara. Semuanya lihat ke sana nih. Indonesia lihat sini, masa saya nggak ada yang lihat? Tunggu dulu, Bu, belum selesai ini, jangan diterjemahkan sendiri ya. Baik, apa yang disebut T, takabur? Sombong, orang yang sombong apa? Lihat sini orang Indonesia lah, itu bahasa Belanda, buat orang Belanda ya. Ibu bapak. Orang yang sombong itu cirinya dua. Batalul haq wa qamtun nas. Orang yang sombong itu adalah satu, dia mendustakan kebenaran, tidak suka kepada kebenaran. Tidak suka kepada agama, tidak suka kepada nasihat, tidak suka kepada pengajian begini, tidak suka kepada Al-Qur'an, bukunya juga tidak ada buku agama. Pokoknya apapun yang berbau kebenaran dia tidak suka, itu ciri sombong. Walaupun tidak punya uang, sombong. Udah miskin, sombong. Ya. Ada di sini yang bokeh sombong. Dan yang kedua ciri orang sombong adalah ogomtun nas, merendahkan orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap levelnya lebih rendah dari kita, makin sombong. Nah, di dalam Islam orang yang sehat hatinya namanya tawadu atau rendah hati, humble, ya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah cirinya sebaliknya dari yang tadi, selalu rindu terhadap nasihat, rindu terhadap kebenaran, rindu terhadap kritik dan koreksi, karena bagi dia yang penting itu bukan merasa lebih, tapi yang penting tiap hari dia berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau orang yang humble, pikirannya itu bukan penghormatan orang, tapi bagaimana dia memperbaiki diri. Day by day. Apa artinya? Day by day? Dilarang merokok ya. Ibu bapak yang baik. Teruskan. Teruskan ya. Jadi pernah gak Bu jumpa dengan orang yang kita ketemu dia tuh kita tuh gak enak, padahal dia diam tuh. tidak ngomong, tidak apa-apa, tapi dekat dengan dia tuh gak nyaman. Pernah begitu gak? Nah. Ada juga orang yang kita dekat tuh belum juga ketemu, udah enak di hati. Nah ini namanya adalah bahasa umumnya aura. Orang yang sombong itu akan mengeluarkan aura tidak enak. Kenapa? Karena dia merasa saya lebih sukses, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih berjasa, saya lebih pintar. Semakin merasa saya lebih, itu aura yang terpancar itu sangat tidak nyaman. Karena dia melihat orangnya, kamu rendah, kamu junior, kamu bodoh, kamu gak tahu apa-apa. Itu diam aja bereaksi tuh tubuhnya begitu. Makanya jangan heran, ada orang yang, saya gak mau ketemu, gitu. Ada suami juga yang seperti ini. Ketika suami saya datang. Celaka. Ini auranya buruk nih suami. Mau diganti susah ya. Dan jasanya yang itu. Serius hadirin. Ada yang ketika si bapak datang, celaka, ayo lari. Ada orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Kenapa? Karena itu. Dari cara bicara nanti gak mau kalah. Pokoknya ada yang sebaliknya. Ada yang kalau ketemu istrinya tuh malas, jadi lebih betah di kantor daripada ketemu istrinya. Karena istrinya sejenis horror. Ya gitu. Ada yang begitu Pak di sini? Coba saya tanya kepada para suami, ada istri seperti itu Pak? Ada. Oh sana jumpa. Ibu-ibu ada suami horror di sini? Ini suami istri dua-duanya ngacung gimana nih? Jangan-jangan keluarga Dracula ya. Nah ibu, semuanya bisa diperbaiki ya. Sering kali kita merasa dengan marah, dengan tegas, sepertinya kita jadi wibawa. Padahal sebaliknya, kita jadi tidak disukai. Ada rumusnya. Jadi bagaimana nih sekarang latihan untuk menyehatkan dari sombong? Pertama kita harus tahu apa yang mau disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Coba kalau mau sombong harus jelas dulu sombongnya apa. Jangan sampai sombong gak jelas. Coba apa yang mau disombongkan? Jawab. Apa yang membuat kita mau sombong? Penampilan. Apa yang mau disombongin model gini ya? Asal usul aja, asalnya kita setetes air mani, ujungnya kita jadi bangkai. Benar? Sekarang kemana-mana bawa kotoran. Secakep apapun dempul di wajahmu, bu, di sini itu pasti buntelannya. Asli nih, kita ini kemana-mana membawa kotoran. Mau sekaya apapun kentut tetap bau. Ini serius. Kalau hebat jangan kentut dong, atau wangi lah, atau netral, enggak ini. Walaupun pakai segala macam ramuan, tetap kita ini lemah. Tidak dikasih tidur, pening. Tidak dikasih makan, lemas. Tidak dikasih minum, seminggu rusak tubuh kita. Makanya dari segi fisik saja kita sudah gak ada yang layak disombongi, benar? Kalau hebat jangan tua dong, Kalau hebat jangan tua, gak bisa, kita bakal tua. Artinya jangan sombong dengan tubuh ini, ya. Mau segi apa? Wah, tapi kan saya punya kedudukan, punya karir. Tahu gak kenapa kita dihargai orang lain? Kita ini dihargai orang lain cuma satu sebabnya. Tahu? Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan, keburukan kita. Benar? Benar? Kalau dibeberkan aib kita, dihargai tidak? Tidak. Dikit saja aib dibeberkan, rusak. Ibu, kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu tidak tahu kelakuan suami ibu yang sebenarnya. Benar Pak? Ada vokalis di sini. Sama. Kenapa saya diundang ke sini? Kenapa saudara mau mendengar Cuma satu sebabnya, sebab Allah menutup-nutupi kekurangan, masa lalu, dosa-dosa, kejelekan, kesalahan-kesalahan saya. Allah juga memberi karunia, tetapi tidak sebanding dengan kekurangan yang ada. Oleh karena itu tidak usahlah petatang-petenteng, ya. Kalau Allah dibeberkan dikit aja nyungsep. Ada tiga pelak penutup, ya, dengar. Satu, kita dihargai karena Allah ngasih penutup kulit. Coba kalau kulit mata diambil oleh Allah, tinggal bolanya aja, udah beda urusannya. Ceramah saya juga sudah, ya kan? Ini aja hidung di sini kulitnya dibuka segini udah lewat urusan. Hanya karena Allah ngasih kulit kita dihargai. Yang kedua, Allah ngasih penutup orang lain tidak tahu pikiran-pikiran kita. Saya tidak tahu nih pikiran saudara. Coba kalau saya tahu, kapok saya kesini kan? Saya pengen tahu si Agim kayak apa. Saya baca di internet, gitu macam-macam ya. Ini yang di belakang kan Bapak tidak tahu pikiran yang di belakang. Mungkin kata yang belakang, ini yang di depan bau amat sih. Untung kita tidak pernah tahu pikiran orang. Coba kalau kita tahu pikiran orang, stres Pak. Benar? Yang ketiga, Allah menutupi aib, dosa, dan kekurangan kita. Oh, disangkanya mah soleh aja, kita tuh pada sholat duhur juga barusan gak jelas. Udah gak jelas niatnya, gak ngerti lagi bacaannya, lagi ruku juga ngelamun. Sudah lah pengen dengar ceramah si Hakim Sami Allah. Ceramah apa dia sekarang gitu. Nah, makanya sudahlah, tidak perlu kita merasa hebat dengan penghargaan orang, ya kan? Penghargaan orang karena orang gak tahu aja kebusukan kita. Nanti kalau pulang ke tanah air sing tawadu, ya, jangan segera diceritain, dan di sini juga ngaco, ya kan? Makin merunduk, makin nyaman. Akar yang menghujam ke dalam tanah itu pohon pasti kuat. Tapi akar yang di atas tanah itu pohon mudah rusak, benar? Orang yang menghujam tawadu, merunduk, kuat dia. Tapi yang petantang, petenteng, gelisah, cepat marah, tersinggung, sakit hati. Jadi tua rugi, orang sombong tuh capek, udah tua, penyakitan hatinya, mati, repot. Ya. Harus makin tua tuh makin merunduk, makin tawadu. Baru itu merasakan nyamannya hidup ini. Jelas? Jelas. Hati-hati, ini yang suaminya punya jabatan, istri jangan ikut keren. Ya, biasa-biasa aja. Namanya juga nebeng, ya kan? Di Indonesia ada cerita, suaminya komandan, pangkatnya kolonel, istrinya brigjen, Pak. Lebih banyak nyuruhnya, lebih banyak galaknya, padahal latihan juga enggak, daftar juga enggak. Dan paling disebelin tuh oleh seluruh prajurit dibanding musuh dalam peperangan justru istri komandannya. Sombong penyebabnya, ya kan? Nah, semua pada mikir nih. Ibu-ibu, hati-hati ya. Kalau ibu melihat anak-anak ibu lebih rendah dari ibu, itu anak gak akan ngobrol dengan ibu. Sebetulnya anak dengan ibu dosanya banyakkan mana? Oh, harusnya ibu yang tobat, ya kan? Kenapa orang tua banyak yang tidak nyambung ngobrol dengan anaknya? Karena melihat anak lebih rendah. Kau ini masih muda, masih ijo, gak ngerti apa-apa. Gak ngerti apa-apa tapi gak punya dosa. Dikit dosanya. Harusnya tobat itu orang tua tuh, baru nanti ngobrolnya enak. Kalau belum tobat, gak nyambung ngobrolnya. Karena sudah merasa lebih. Orang yang merasa lebih itu tidak akan nyambung ngobrolnya. Harusnya bagaimana? Lihat orang tuh lihat. Misalkan yang muda, oh ini masih muda, berarti dosanya lebih sedikit, boleh jadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Lihat yang sepuh-sepuh, nah ini sudah tua nih, berarti pahalanya lebih banyak, gitu. Boleh jadi lebih mulia di sisi Allah. Jadi tidak pernah melihat, nah ini orang belum Islam, siapa tahu nanti dikasih hidayah oleh Allah, bisa lebih soleh. Tapi dia mu'alaf, mu'alaf bisa jadi lebih cepat kedudukannya di sisi Allah daripada kita yang Islam duluan, tapi enggak jelas Islamnya. Tapi itu teman saya banyak dosa. Siapa tahu dosanya yang mengantarkan dia tobat. Dan kalau dia tobat, dia lebih dicintai Allah tuh dibanding merasa soleh tapi tidak bisa tobat. Jangan salah tuh, ada dosa yang bisa membuat seseorang mulia, ada amal yang membuat dia hina. Kenapa? Amalnya membuat dia sombong, sedang itu dosanya membuat dia tobat. Pasti bagusan tobat daripada sombong, ya kan? Nah, sudah mulai sekarang gak usah petantang-petenteng. Udah mah belum lunas lagi, ya. Kenapa sih saudara ngaku begini? Saya gak nyindir ibu, ya. Ya, gak nyindir, tapi kami tersindir. Dua. Oh, tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu puncaknya kemuliaan, tapi humble. Di rumah Rasulullah nyeberes-beres sendiri, ngejahit sepatunya kalau rusak sendiri, ke pasar belanja sendiri, tidak perlu diperlakukan istimewa, ke masjid tidak kebagian tempat, Rasul berdiri duduk di tempat mana aja, tidak ingin diperlakukan istimewa, padahal beliau manusia yang paling istimewa. Orang yang paling capek dalam hidup ini adalah orang yang paling ingin dihargai. Makin ingin dihargai, makin mudah sakit hati. Benar? Makanya udahlah, udah dihargai juga apa yang mau dihargai, benar gini ya. Kita mah gak dibanting juga udah lumayan, benar? Harusnya kan kita mah kalau hitung-hitungan di sisi Allah mah disambar petir. Apa yang mau diandelin model kita, benar? Sholat gak jelas, gak khusus, sedekah juga pelit. Kedekut, duntut kasir. Ngaji gak bisa. Saum juga hanya saum perut aja, mata buka dari pagi. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita tuntut orang lain menghargai kita. Tuntutlah diri menghargai orang lain. Jauh lebih enak. Satu, dua. Boleh saya duduk, Pak? Asal ada kunang-kunang. Terima kasih, ya. Oh ya, terima kasih. Itu beginilah rezeki itu selalu ngejar. Mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang ngebotolin siapa? Betul? Yang bawa ke toko siapa? Yang beli siapa? Yang ngegrasin siapa? Datang. Tiap hari ini rezeki kayak gini. Makanya hanya orang-orang kurang iman yang takut gak dapat rezeki. Sambil takut juga sambil makan dia. Sambil takut sambil minum, benar? Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur terhadap rezeki. Kapan Allah lupa ngasih minum ke kita? Eh, yang tukang lo. Aduh, saya emang gak punya uang. Dan gak perlu makan uang. Gak perlu kita banyak uang. Yang perlu mah, tiap perlu ada. Benar? Eh, ini serius nih. Saya tidak tertarik punya banyak uang. Yang saya tertarik mah, tiap perlu cukup. Gak perlu banyak, yang penting cukup. Buat apa sepatu banyak kalau tidak ada yang cukup? Diambil lagi, Pak. Oh, ya. Dua. Yang kedua apa? Egois. Ego itu normal. Egois penyakit. Kita sudah diciptakan ego, punya ego, karena kita harus membela diri kita. Nih, keluar dari sini, pasti yang dicari sendal masing-masing. Itu normal. Tapi nyari sendal orang, lalu dibawa pulang, nah itulah egois namanya, ya. Atau nyari sendalnya sendiri, sambil nendang-nendang sendal orang. Bu, Pak. Teruskan. Ternyata ego itu meletihkan dan kita tidak suka egois itu. Contoh, ini di Indonesia ya. Saya ambil cerita di Indonesia karena di sini belum lama. Ada orang sedang duduk, tiba-tiba datang wanita hamil di sini di dalam bis. Lalu orang ini, pemuda ini melihat wanita hamil, oh ibu hamil ya, silakan. Enak tidak melihatnya? Padahal dia ngasih duduk karena dia mau turun hadirnya. Tapi kita udah keburu kagum. Bandingkan dengan seorang pemuda, oh ibu hamil ya? Emangnya segini apa? Berapa bulan sih ibu hamil segede gini? Ini 8 bulan setengah deh. Berarti udah hampir melahirkan ya bu ya? Iya setengah bulan. Berat gak sih bu? Bukan berat lagi deh, berat banget. Tapi ibu kelihatannya kuat deh. Ya dikuat-kuatin aja. Bu tahu gak, ibu pengen punya anak yang kuat? Pengen. Anak kuat lahir dari ibu yang kuat. Si kuat berdiri ya bu. Gimana rasanya yang begini ha? Ha? Itu kata-kata bagus semua tuh. Tapi kita tahu obrolan ini adalah untuk melanggengkan kedudukan. Ternyata orang itu tidak mulia dengan bagusnya perkataan. Orang itu tidak mulia dengan hebatnya penampilan. Orang itu mulia dengan senangnya berbuat melakukan pengorbanan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang mendapat sesuatu, tapi yang memberikan sesuatu. Ini kunci dalam Islam. Jadi jangan ukur kesuksesan dengan banyaknya uang. Itu baru penunggu. Sukses itu banyaknya manfaat dari uangnya. Jangan ukur, wah itu hebat ilmunya. Gak ada apa-apanya hebat ilmu kalau tidak manfaat. Nilai manusia sukses dalam Islam bukan dari apa yang dia miliki, tapi apa yang bisa dia beri. Jadi walaupun banyak uangnya, tapi sekali sedekah ke masjid setengah orang, dia fakir miskin. Uang banyak, tapi jiwanya miskin. Makanya pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, meregehese. Paham? Jadi jangan merasa gaya dengan banyaknya tabungan, banyaknya deposit, gak ada apa-apanya itu. Lihat enggak, megang enggak, makan enggak, ya kan? Halo? Makanya koruptor itu orang-orang yang sangat blon. Saudara jangan tersinggung. Kalau saudara tersinggung pasti saudara koruptornya. Udah nyolong uang, ditaruh di luar negeri yang enggak jelas rekeningnya. Beli tanah pakai nama orang lain. Punya mobil disimpan di garasi tetangga. Ya, jadi dia ngapain itu? Dasar blon ya. Udah gitu tua lagi. Kan kalau udah tua sebaiknya jangan terlalu kaya. Nanti suka diarap-arap oleh anak-anak ya kan. Kok bapak lama amat sih hidupnya? Kapan bagi warisnya? Jelaka. Makanya hadirin, percuma saya baca itu, gak keharti. Teruskan. Tapi nulisnya sesuai kan dengan ceramah saya ya? Ya diatur aja, cari poin-poin yang mantepnya ya. Jangan yang sia-sianya, awas. Saya percayakan sepenuhnya. Dulu pernah ke Cina pak, ada yang menerjemahkan. Iya bahasa Cina, saya percaya aja. Ternyata yang mentranslate itu marah pak. Ketika ada wanita Cina katanya, ini tertarik padamu. Si gak ngomong gitu sama sekali. Tapi saya percaya insya Allah ya. Baik. Teruskan. Jadi kebahagiaan itu, dengan kita mendapatkan sesuatu senang tuh. Ada yang lebih menyenangkan lagi, memberikan sesuatu. Ada lagi yang paling enak, memberi sesuatu dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Itu paling top. Kita diberi itu udah enak pak, tapi ada yang lebih enak, memberi. Ditolong senang, tapi menolong itu jauh lebih menyenangkan. Oleh karena itu kalau kita ingin bahagia, otak ini harusnya kita mencari untuk memberi. Cari ilmu yang banyak agar bisa nyumbang ilmu sebanyaknya. Cari nafkah yang banyak agar banyak orang yang makin banyak orang mendapat manfaat, makin bersih hati, makin bahagia. Percayalah, makin banyak yang kita kumpulkan makin stres, takut berkurang. Beneran. Halo? Halo. Hati-hati. Eh, orang Indonesia jangan pelit ya. Malu. Udah ngegedein gaya pelit. Tidak akan bahagia dengan uang yang kita simpan. Bahagia itu dengan sedekah, dengan manfaat yang kita berikan. Percayalah, Allah tidak menciptakan kebahagiaan bagi orang kikir. Orang kikir tuh seperti pakai baju besi, dia ngeluarin uang, baju besinya ngecilin. Tapi dermawan tuh longgar. Makanya kalau saudara ingin bahagia, ingin sehat hatinya, ya jangan takut, pelit aja selama ini dicukupin, ya kan? Halo? Ya. Ah, tahu dari mana kami pelit? Auranya aja kebaca. Hitung-hitungan aja, hitung-hitungan. Ini nyewa di sini, Pak? Ya. Berapa sebulan nyewa semuanya? 1.500 orang Indonesia di sini berapa? Berarti cuma sedolar, se-euro, sebulan. Kalau sampai enggak masih udah tuh akhirat enggak tahu di mana tempatnya. Dahulukan ini rumah Allah. Dahulukan untuk perjuangan. Pasti kita didapatkan, diberikan oleh Allah. Kalaupun uang enggak ditambah, hati dibuat kuat, tenang, enggak galau. Itu yang mahal tuh, Pak. Banyak yang dikasih uang tapi tidak dikasih kekayaan hati. Menderita. Sedekah, banyak manfaat, banyak nolong orang, itu yang akan membuat hidup ini jauh lebih bahagia. Orang yang pelit, malas berbuat, egois, gak ada bahagianya. Gak ada bahagianya. Dan hina lagi. Tiga. Sudah habis belum waktunya nih? Belum. Masih lama lagi, Pak. Tenang aja, saya juga cuma nanya, Pak. Gak jawab. Namanya tamu harus tahu diri, ya kan? Enak soalnya, Pak. Enak ditempelengin ini. Selamanya. Iya benar. Tiga apa? Norak. Sebetulnya norak itu diakalin aja kata-katanya supaya ngepas ya. Intinya adalah orang yang senang show off, senang pamer, dia ingin kelihatan lebih daripada kenyataan. Ngerti? Ini menderita nih. Orang yang tidak berani tampil apa adanya. Ingin kelihatan lebih keren, ingin kelihatan lebih kaya, ingin kelihatan lebih oke, ingin kelihatan lebih modern. Pokoknya orang yang tidak nerima dan ingin kelihatan lebih itu sengsara. Itu penyakit itu. Coba saya lihat kira-kira ibu-ibu siapa yang stres ya. Oh, udah ketahuan dari jauh juga. Siapa? Ya, yang paling sengsara adalah yang tidak nerima badan yang ada. Ingin kelihatan lebih langsing, tahan napas dari tadi. Ingin kelihatan lebih putih, direndam semalaman. Ingin kelihatan lebih muda, pakai jepitan jemuran. Udahlah, kita harus berusaha sehat. Kita harus menjaga vitalitas. Tapi kita tidak harus diperbudak oleh keinginan tampak lebih dari kenyataan. Tes, ibu. Ibu. Kalau difoto, pilih mendingan bagus potretnya dari aslinya atau mendingan bagus asli daripada potretnya? Jawab. Potret. Apa? Pengen bagus aslinya. Ada ya tuh. Saya pengen bagus dua-duanya. Yang pengen bagus aslinya menderita. Yang pengen bagus dua-duanya itu paling sengsara. Jadi bagaimana kalau dipotret? Sederhana, gak usah dipikirin. Oh, ngapain mikirin potret ya? Potret mau urusan potret, wajah kan yang ini. Tapi dasar ingin kelihatan lebih keren di Facebook, di BlackBerry, semua diatur posisinya. Jadi pas ketemu teh, wah kamu kok beda. Mau bahagia, just the way you are. Apa artinya dilarang merokok. Loh, ini yang motret, duduk bos. Gak kuat duduk ya disini bos. Katanya penting ngaji, udah duduk ya. Gak bisa ini. Udah, jangan ikut campur, biar saya yang nyuruhnya ya. Kalau mau biasanya kita tuh suka habis hidup kita karena ingin dinilai orang. Udahlah, hidup mah gak usah sibuk dengan penilaian orang. Lakukan aja yang terbaik, lillahi ta'ala, beres. Hidup ini jangan dipenjara oleh penilaian orang lain. Karena sehebat apapun yang kita lakukan, pasti ada yang gak suka, pasti ada yang menghina. Kalau hidup ingin dinilai orang lain, gak ada bahagianya. Luqman Hakim membawa anaknya ke pasar, membawa keledai. Pertama bapaknya yang naik, anak nuntun, ketemu sekelompok orang. Ini si bapak tidak punya perasaan, masa dia naik keledai anaknya jalan. Bapak berhenti, anak naik, bapak turun. Sampai bukit kedua ketemu lagi orang. Ini anak kurang ajar, masa dia naik bapaknya jalan. Salah lagi, akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga ketemu lagi sekelompok orang. Ini orang tidak berperi kekeledaian. Keledai satu masa dinaikin duaan. Salah lagi, udah pusing tuh. Akhirnya turun dua-duanya. Dipangku aja keledainya. Tahu sendiri kan, sudah sampai di pasar, ini orang bingung. Yang lain naik keledai, ini duaan dinaikin keledai. Hei anakku, tuh itulah manusia. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai manusia, sepanjang hayat hidupmu sengsara. Karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Lakukanlah lillahi ta'ala wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi, kamu bakal bahagia. Amin. Udah, lepas itu hati selalu ingin dinilai orang. Gak ada gunanya. Ah, kenapa dong pakai sorban? Saya pakai sorban bukan karena pengen dipuji. Belum tentu ada yang puji. Saya pakai sorban niatnya adalah menghormati majlis ini. Kalau saya ceramah menghormati, kan gak pantas kalau saya ceramah pakai kaos singlet, celana sepak bola, ya kan? Inilah semampu saya menghormati, begitulah. Jadi kalau ibu bapak mau berpenampilan baik, niatnya adalah menghormati, bukan untuk dihormati. Beda rasanya. Bu, pak, tiap orang tuh punya kapling masing-masing. Jangankan se-Indonesia sebanyak ini, adik kakak aja beda-beda takdirnya, ya kan? Kenapa kita harus ngebanding-banding? Dah, gak usah pusingin mikirin penilaian orang, asal Allah ridho udah cukup. Bahagia tuh milik kita dengan Allah, bukan milik kita dengan penilaian orang. Terima apa yang ada, syukuri dan jalani, jauh lebih enak. Tidak usah kita ingin seperti orang lain. Yang penting kita jadi disukai Allah. Benar? Kita jadi tua, terima. Dan gak diterima juga, tetap jadi tua. Jangan suka lihat potret waktu SMA, ibu-ibu. Lihat mama waktu SMA, segini lucunya. Dulu ibu lucu, sekarang dipakai lagi seragam itu, lebih lucu lah, bu. Bapak juga lebih lucu lah. Juga tua ya. Emang yang tua ibu-ibu aja ya, Bu ya. Masih kuat ini? Udah, jadi tapi bagaimana kalau ada orang lain menghina? Ya biarin. Orang yang menghina kan sebetulnya tidak melukai kita. Gini, mulut itu seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isinya. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Kalau orang menghina, dia itu sedang pamer kehinaan dirinya. Dan orang mulia mah gak akan menghina karena tidak ada stoknya. Stok hatinya baik, yang keluar yang baik-baik aja. Tapi karena stok hatinya jelek, maka yang keluar yang jelek. Jadi kalau orang menghina tuh lebih memamerkan kehinaan dirinya. Nah celakanya kita mirip, jadi sakit hatinya. Seperti ada yang menyebut, hei monyet, itu kan dia tidak tahu monyet ya. Kalau kita tidak merasa monyet, tinggal jawab bukan, beres. Tetapi karena unsur kemonyetannya begitu melekat, sehingga tersinggung. Halo, teruskan. Yang keberapa? Ya cepat selesai ya. Berapa? Langsung aja 5 lah ya. Jadi bagaimana, Bu, Pak, dengar ya. Kalau mau bahagia, pikiran kita satu aja. Lakukan yang terbaik agar Allah ridho. Cukup. Ibu, gak usah centil pengen dipuji suami. Semakin ibu pengen dipuji suami, ibu tidak akan bahagia. Iya, capek, Bu. Karena bakal kecewa, ibu udah dandan. Gak usah nanya, Mas, gimana sih penampilan saya? Suami bingung, harus ngomong apa? Ngomong cakep gak kurang, iya gak? Ngomong jelek, itu menghina. Jadi ngomongnya apa? Ya kamu kayak kesemek, gitu lah. Itu jalan tengah deh. Ngehina enggak? Ya wajarlah kalau ingin, tetapi jangan diperbudak ya. Dengar, makin bagus, makin mahal, makin keren, makin nyiksa. Ingat baik-baik. Orang yang punya gelang bagus boleh-boleh, tapi kalau tidak hati-hati gerakan tangan suka kurang wajar. Ustaz, apakah saya boleh bertanya? Oh iya, karena kecenderungan pamer itu naluri. Naluri kekanak-kanakan. Ih, serius hadirin. Saya juga senang lihat mobil bagus, senang ya. Lihat pelek bagus, senang. Tapi kalau mau punya, saya harus mikir. Jangan sampai ya nyiksa diri. Karena ada yang demi kendaraan, kendaraan tergores, anak yang benjol. Dia lebih sayang kepada benda daripada kepada makhluk. Padahal adanya kendaraan itu untuk mempererat hubungan makhluk, bukan menjauhkan dari makhluk. Nah, udah ibu. Siapa ibu-ibu yang tidak tenang sekarang? Pasti yang slopnya paling mahal, bagus, dan nyicil. Ya, belum lunas. Paling gelisah nih, takut keinjak, takut ketendang. Tidak boleh nyicil di sini. Maaf ini bahasa Indonesia. 4. Yang keempat apa tadi? G, galak atau marah. Gini ya. Ya Rasulullah, beri saya nasihat. La taghdab, jangan marah. 3 kali. La taghdab, jangan marah. Kenapa? Karena orang yang pemarah itu benar-benar meruntuhkan dirinya sendiri. Ada orang-orang disebutnya oleh para ulama orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang merasa dengan memamerkan kemarahan dia jadi wibawa. Ada orang yang marah itu sebagai tanda kewibawaan, padahal itu tanda kebodohan. Tidak ada riwayat Rasulullah marah-marah, ya kan? Tidak ada riwayat para sahabat uring-uringan pemarah, enggak ada. Justru yang pemarah itu Abu Jahal, Abu Lahab. Orang yang mengendalikan marah. Jadi ketika ditanya, siapakah orang yang paling kuat? Alladzina yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang paling perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jadi maaf-maaf nih, bapak-bapak pemarah sebetulnya itu menunjukkan kelemahan. Apalagi ibu-ibu pemarah. Coba saya nanya, Bu, senang tidak lihat suami galak, Bu? Jawab, Bu, jawab, Bu. Ini kesempatan emas. jiwai ya jawabannya ibu ya. Ibu-ibu, apakah ibu senang melihat suami yang galak? Ibu tidak senang melihat suami galak dengan jawaban segitu galaknya. Ibu waktu ngomongnya jangan emosi gitu, baru juga dibahas. Ya jawab aja. Apakah ibu senang suami ibu pemarah? Tidak, ah, saya tidak senang. Gitu kan? Tidak! Sambil marah. Inilah masalah kita, Pak. Kita tuh suka gak jelas gitu ya. Ibu kan gak senang lihat suami pemarah, benar Bu? Apalagi suami, ya kan? Paling mual lihat istri galak. Oleh karena itu, ayo kita atasi. Gimana dong, ah? Bukan marah. Yang bagus itu tegas dan santun. Ini solusinya. Kalau marah, itu sumbernya nafsu. Keluarnya marah, hasilnya zolim. Orang marah itu lebih senang yang dimarahinnya sakit. Makanya kata-katanya nyerang ke orang. Pakai dong otak kamu. Itu otak atau perkedel? Ngaco lo. Gitu. Tapi kalau orang tegas, itu asalnya dari takwa. Keluar tegas, ujungnya adil. Hakim itu tidak perlu marah, yang penting tegas, ya kan? Tidak mungkin hakim, saudara terdakwa kurang ajar. Saya benci sekali melihat saudara. Saudara turunan siapa sih? Sebagai hasilnya, palu ini selain diketokkan ke sini, juga saya ketokkan. Wah, ini enggak. Hakim enggak benar nih. Dia emosi. Saudara terdakwa, terbukti saudara melakukan pelanggaran, saudara dihukum mati sebelah badan. Ibu apa yang baik? Contoh bagaimana preng piring pecah. Kalau pemarah begini, kalau di Indonesia, maaf saya belum tahu contoh di sini ya. Bibi, di mana sih mata kamu? Ini piring pecah lagi, kamu menghancurkan keluarga ibu ya? Ibu tuh sudah pecah rasanya kepala ini memikirkan kamu. Kamu tuh sekolah di mana sih, ha? Siapa sih orang tua kamu? Dasar orang kampung, kata si Bibi. Kan di kampung kita se-RT, Bu. Tapi kalau orang yang tegas, preng, piring pecah, Bi, selalu orientasinya dua, bukti dan aturan. Suara apa, Bi? Suara piring pecah, Bu. Gimana, siapa yang mecahin? Saya yang mecahin. Oh, piring keberapa, Bi? Piring terakhir, Bu. Bi, duduk dulu sini ya. Jadi, piring keberapa? Ya, ini sudah 10 losin, Bu, sudah habis. Bibi ingat aturan kerja waktu mulai kerja di rumah ibu? Ingat, Bu. Gimana, Bi? Kalau piring, pisin, atau gelas pecah 10 losin, berarti saya sudah harus pindah kerja. Tidak kerja di sini lagi. Baik, sudah 10 losin sekarang? Sudah. Berarti ini hari terakhir Bibi kerja di rumah saya. Saya minta maaf kalau memang tidak bisa diperpanjang, Bibi ya. Dan ini sebenarnya santunan kalau nanti sebelum dapat kerjaan baru. Ibu doakan semoga Bibi dapat tempat kerjaan yang lebih baik. Dan Ibu berterima kasih. Selama seminggu Bibi kerja di rumah ibu, banyak sekali kesan yang mendalam. Nah itu emosi. Tegas mah tegas aja, nggak usah pakai marah-marah, benar? Ini ada yang punya anak kecil nggak? Banyak? Ada yang anaknya nggak nurut? Itu mah gimana ibu bapaknya? Dan nggak tegas, kita mah banyak pakai marah, nggak perlu marah ke anak tuh. Yang penting anak tahu aturannya, tegakkan konsisten. Kalau di Indonesia misalkan ya, libur boleh main PS 2 jam. Udah 2 jam, udah nak, udah 2 jam. Enggak mau ibu, 2 jam sudah. Tidak mau, nangis, jerit-jerit. Kamu janji, tinggal janji. Setengah jam lagi, awas dari itu selesai ya. Udah kepegang nih oleh anak. Ngejerit, kejang-kejang, guling-guling, pasti ibu nurut. Nanti dia ngetes. Ibu, pengen balon. Gak boleh, kamu udah jajan dari pengen balon. Kali Tapi anak sederhana, udah ada formulanya. Ngejerit, kejang, guling-guling dikit, dapat gitu. Dan itu akan terus begitu. Makanya ibu harus lebih pinter. Anak tuh kan sederhana otaknya. Jangan sampai ibu lebih sederhana lagi. Udah 2 jam, nak. Gak bisa. Ibu udah tahu, pasti mau ngejerit, guling-guling, silahkan. Cabut, cepet. Aduh, gak ngepek gini nih. Nanti dia akan terubah ke pikirannya. Pengen balon, udah 5 ribu, gak akan dibeliin. Nah, mau ngejerit, gak bisa. Ini gak kesepakatan kita. Nangis aja, pasti gak dibeliin. Dia jerit-jerit, bener gak ngepek nih. Udah mending main yang lain aja, gitu. Jelas gak nih? Jelas. Dan dia akan menilai itu otaknya. Jadi gak perlu, kamu ini gak nurut. Gak kayak gitu waktu ibu bayi dulu. Apalagi ngejual suami, ini gara-gara bapak kamu sih. Udah banyak marahnya sedikit duitnya. Lebih jelek lagi. Bu, pak, jangan banyak marah ya. Capek, gak ada wibawa. Kata-katanya juga jelek. Pemarah tuh cenderung pahalanya hangus. Dan gak ada apa-apanya. Orang yang pemarah tuh kan makin emosional, makin menandakan kebodohannya. Karena kemarahan itu sangat primitif, pak. Benar? Benar. Kucing, jarang ada kucing bijaksana, ya kan? Tapi bijaksana tuh hanya milik manusia. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kemarahan, kemarahan, emosi, emosi, itu menunjukkan kelas kita, kelas yang merendah mau teri, pak, di sini teri, di sana rendah, ya boleh pak. Kita akan marah, kita akan merasa tersinggung, kecewa, sakit hati, tapi kita harus manage ini, ya kan? Tidak boleh kita menjadi orang yang diperbudak amarah. Setuju? Setuju. Kenapa sih orang marah? Sederhana orang marah itu, pak, penyebabnya. Mau tahu? Dia tidak siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginannya itu. Ingin sepi, ada yang bunyi, diam, gitu. Orang makin tidak bisa menghandle kenyataan yang tidak cocok dengan keinginannya, andalannya marah tuh. Padahal hidup ini akan banyak yang tidak cocok. Dan yang tidak cocok belum tentu jelek. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Al-Baqarah 216. Udahlah, jangan banyak adat. Ya, setuju? Setuju. Ibu, tahan aja lah ya. Kalau dia gak cocok, ngetelen aja lah. Nah, kalau tiap urusan gak cocok ngadat, kapan bahagianya? Betul? Kita harus berkompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Sepanjang tidak melanggar akidah, perkara remeh, biasa aja. Ya. Yeah. Kalau kiri kanan, kanan kanan, kiri kiri. Wah, jadi ribut sepanjang jalan. Padahal jalannya sih itu-itu juga ya. Udahlah, udah pasti berhenti ini. Setuju? Setuju. Halo? Setuju. Tapi gara-gara kesini jadi macet. Ya udah, takdirnya di sini. Coba kalau tadi kita kesana. Tadinya udah gak ada, yang ada tuh sekarang, ya kan? Ya. Ke dokter tutup, coba kalau kita tahu tutup gini gak akan datang. Gimana gak datang, udah nyampe. Ada tuh orang yang hidupnya tuh terbelakang, ya. Terus kan? Terus kan? Saya mikir apa kok yang aduh leng gitu. Enak soalnya. 4, 5, iri. Iri itu cirinya 2. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Orang naik pangkat, dia naik tensi. Ini luar biasa ini. Jadi dengki itu, nah sebentar lagi di Indonesia musim dengki nasional. Pilkada itu adalah saat dengki nasional, ya, antar partai, partai dengki sama partai lain. Nah di dalam partai anggotanya juga dengki satu sama lain. Wah dengki-dengki aja hantem. Dan si dengki itu apes tuh. Dia yang zolim, dia yang sengsara. Jadi kalau kita sebel ke orang, sebetulnya kita lagi nyiksa diri. Dia senyum, deh, amit-amit. Dia dapat pahala senyum, kita dapat dosa mual. Saudara-saudara sekalian, deh, saudara-saudara, apa ketemu? Tiba-tiba dia azan, Allahu Akbar, ikut-ikutan ada Mekah jauh. Bukannya dijawab itu azan. Tiba-tiba dia jadi imam. Hah, dia jadi imam. Allahu Akbar. Pasti ayatnya yang itu lagi, yang itu lagi. Jadi dia mah enggak sholat. Sebel sama tetangga, tahu-tahu dia ganti mobil, kita ganti kulit. Panunya kumat. Bila hati kian dengki, tak rela orang dapat rezeki, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Walau tidur tak pakai kasur, hati tetap merasa makmur. Jagalah hati, jangan kau nodai. Masih ingat tidak nih? Ini lagu kebangsaan nih. Apa pun tidak berkumandang. Gara-gara gosip tidak berkumandang. Ibu, udahlah, tiap orang itu ada takdir masing-masing. Dengar, jangankan satu begini, adik kakak aja beda-beda takdirnya, ya. Ibu sama, bapak sama, anak lima beda. Wajah beda, karakter beda, rezekinya beda, jodohnya beda. Biarin Allah ngatur sesukanya. Tiap orang bakal ketemu dengan takdirnya, kenapa kita jengkel? Itu tuh yang jadi presiden Indonesia, kalau giliran selesai jabatannya, harus rela. Ini keluar kuasanya. Udah apa pensiun, apa pensiun. Ada waktunya segalanya. Justru presiden seumur hidup diturunin rame-rame, ya kan? Gak ada yang husnul khotimah itu. Benar tidak? Ada takdirnya. Dengerin ini. Jangan suka ribet. Kalau Allah mau ngasih mobil sama tetangga, ya udah suka-suka Allah. Kenapa kita pengen ngepesin? Tiap orang tuh ada waktunya. Segala sesuatu tuh ada takdirnya. Gak ada yang gak ada takdirnya. Kita memang harus ikhtiar. Tapi enggak lepas dari takdir, pasti pindah dari satu takdir ke takdir lain. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita ahli syukur, takdirnya bakal ditambah rezeki oleh Allah. Kalau kita gemar sedekah, takdirnya musibah bakal ditolak. Takdirnya hati dibikin lapang. Kalau kita senang sedekah, takdirnya tiap perlu Allah cukupin. Kalau kita milih pelit, takdirnya sengsara. Itu atur sendiri. Semuanya udah ada di sisi Allah, tinggal kita bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Tapi kita gak usah rewel dengan takdir Allah untuk orang lain, benar? Benar. Walaupun sama nih, kembar, saya punya teman kembar, selisihnya 5 menit, adiknya nikah dengan orang kaya. Nah si kakak nikah dengan orang yang paling kaya, Pak. Tuh gak boleh ya, dasar dengki. Kenapa dia dua-duanya kaya gak boleh? Jangan dong aja itu miskin kayak kami gitu, dengki itu. Halo? Halo. Jadi kalau lebaran pulang kampung atau ketemu teh udah, enggak usah segala dipamerin dan ketemu masing-masing rezekinya. Jelas nih hadirin? Bukan hanya masalah rezeki, pangkat, jabatan, kedudukan itu juga ada takdirnya masing-masing. Ada waktunya masing-masing, ya. Kita harus nerima kita jadi tua, benar? Harus ada saat saya di pesantren misalkan ya, nggak bisa saya bertahan terus ingin jadi ketua yayasan, pasti nggak bagus. karena membutuhkan ketua-ketua baru yang lebih muda, yang lebih agresif. Kalau model dari 50 tahun ke atas itu lebih cenderung kurang inovatif karena lebih senang kepada stabil. Nah, jiwa muda itu membuat lebih agresif, lebih banyak yang bisa dilakukan. Ini saya dari kepala lima sekarang udah lebih hati-hati, udah pengen tenang. Tapi kalau pesantren dibawa tenang terus, celaka, nggak maju-maju ya nggak. Makanya di pesantren diregenerasi sekarang yang boleh mimpin umur 30-40. Jadi masih agresif-agresifnya, seneng-senengnya. Nah, kita yang udah para senior ngebimbing dengan pengalaman kita, ngebimbing dengan kearifan kita. Jadi maju berkembang. Kalau ngandelin kita kan produk bukan kedaluwarsa ya kan? Ada senior kita ini ya. Halo? Setuju nggak sih? Itu menurut pemahaman saya. Kalau hatinya bersih, tapi kalau enggak dikekepin aja seumur hidup itu. Ada tuh di Bandung Pak, ketua DKM seumur hidup. Hitung imamnya udah enggak kedenger suaranya. Jadi tiap imam itu datang semuanya enak tuh semasjid. Gimana jadi pemimpin tidak disukai oleh umat? Benar? Itu egois. Justru berat jadi pemimpin ini. Akan dipertuntut pertanggungjawaban di sisi Allah. Banyak orang yang rebutan pengen jadi pemimpin, padahal yang harus itu tobat bukan syukuran. Ya, nah, jangan suka dengki, ya bu. Jangan suka ngurusin urusan orang lain. Bagaimana kalau ada orang dengki sama kita? Shh, ini kita aja ya. Jangan keras-keras ngomongnya. Bagaimana kalau ada orang Indonesia lainnya dengki sama kita? Ya, shh, jangan ini rahasia ya. Jangan ngomong-ngomong sebab dia ada di sini sama-sama kita. Ada nggak sih yang suka dengki? Ada nggak? Ada. Bu, kalau orang sebel sama kita, kita harus bersyukur. Bukan kita yang sebel sama dia. Sebab orang yang sebel kepada kita itu ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia melek aja mikir. Kita gak punya waktu nyari kekurangan kita, dia sepanjang waktunya only for you. Dia cari dengan penggalian mendalam, dengan perenungan yang sungguh-sungguh. Dia sebar intel ke sana sini untuk mencari kekurangan kita. Ini pengabdian total. Harusnya kita kirim gepuk kepada dia. Udah gitu dia kemana-mana kecewas-kecewis ngomongin kita. Tahu gak? Setiap orang ngomongin kita, sepuluhan yang kita benar, itu dosa kita. Pahala dia dikasih ke kita. Kalau enggak juga impas, dosa kita dipikul oleh dia. Enggak ada ruginya. Yang rugi itu kalau kita dengki sama orang lain. Habis waktu kita mikirin dia, ya kan? Habis pahala kita yang cuma sedikit itu tuh dikasihin sama dia. Nambah dosa kita karena dosa si yang didengki itu banyak juga. Udahlah, mau ngapain segala diurusin, betul tidak? Jangan suka banyak ngurusin yang bukan urusannya ya. Jangan suka banyak ngurusin keluarga orang lain. Kalau ibu mau menilai keluarga orang lain, ibu harus tinggal di rumahnya. Satu tempat tidur dengan dia. Dia ke WC, ibu perhatikan di WC ngapain aja ya. Baru kita bisa ngomong tentang orang. Kalau hanya lihat kata orang, kata ini, lihat di TV sebentar, berita selewat, sibuk ngomongin, itu persis seperti orang yang lihat buku, baru lihat jilidnya, komentarin isinya. Jelas kebodohannya, benar? Jadi orang yang tukang banyak komentar itu orang bodoh. Diam, saya nggak komentar apa-apa. Iya, benar nggak Pak? Logika yang paling dasar, lihat buku hanya jilidnya, dikomentarin isinya, kan hanya orang bodoh yang begini. Dah, hemat tenaga, hemat pikiran, hemat waktu, setuju? Tiap orang bakal ketemu dengan takdirnya masing-masing, ikut bersyukur. Ada episode-episodenya kok. Hidup ini ada episode-episode. Terakhir, ini tak ada jam di sini tak? Dua. Jadi saya berada dalam kegelapan begini. Yang berapa sekarang? Tiga. Dan di sini nggak jelas lagi jauh waktunya tadi. Udah malam kayak apa tuh? Jam setengah sepuluh masih siang. Ya. Harus yang empat pak. Asar jam berapa? Kalau ditanya jam, jawab jam pak, jangan masih jauh. Terakhir L, apa L? Licik, pak. Lawannya licik adalah jujur terpercaya. Ini dengar ya, dengar baik-baik. Ini kata Pak Miftah Farid, Kiai Miftah Farid. Orang Islam tuh yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang haji banyak, yang sedikit tuh yang jujur. Padahal jujur ini tanda keimanan. Kita boleh tergelincir dalam banyak hal, tapi kalau tergelincir dalam kejujuran ini iman jelek. Makanya para koruptor itu di Indonesia itu bukan orang beriman benar tuh. Dan jujur ini disukai semua orang. Ibu ingin anak yang jujur? Ingin. Anak juga ingin ibunya jujur. Bapak ingin istri yang jujur, Pak? Walaupun Bapak kurang jelas kejujurannya tetap. Bahkan penjahat pun nyarinya teman yang jujur loh. Kata penjahat, Mas jujur loh. Oh, kita kan sama-sama penjahat, Mas. Iya, sama orang lain, bos, sama saya jujur. Gitu. Ibu, apakah ibu ingin, mau punya suami yang jujur? Tunggu dulu, suami dulu. Bapak, apakah bapak mau punya suami yang jujur? Mau. Dengar bu, ini sebuah pengakuan mendalam ya. Apakah bapak mau punya istri yang jujur? Mau. Mantap. Sekarang giliran ibu. Si mantap ya bu ya, tanpa emosi bu ya. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Enggak. Mau tidak? Apakah ibu siap suami ibu jujur? Ya, gak ada yang jawab gimana? Ibu teh maunya apa? Udah dibela-belain. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Ibu siap? Siap. Kenapa sih bu? Gak jelas gini hidup teh. Bu, pak. Enak loh. Hidup jujur tuh tenang. Ya, saya pernah dengar dari seorang pembawa acara. Suami mantan pejabat sadar. Bu, bapak tuh udah tua kayak gini, udah pensiun lama, mati mungkin udah dekat, pengen tobat bu. Aduh bapak, itu yang ibu tunggu-tunggu siang dan malam. Ibu ke majelis taklim tertekan melihat bapak sepertinya belum mau tobat. Pak, tobat itu yang ibu harapkan, doa kepada Allah. Baik bu, ibu sudah siap bapak tobat? Bukan siap lagi, itu yang saya minta. Baik bu, sejujurnya bu, kita kan punya rumah 4, 3 yang gede-gede ini dan villa 1. Nah itu semua tuh hasil korupsi bu. Rumah kita yang asli tuh yang di Perumnas, maka mau bapak kembaliin semuanya dan kita pindah ke Perumnas lagi ya bu ya. Itu BMW, Mercy, Alphard, itu juga hasil korupsi bu. Yang aslinya motor bapak yang paling murni itu Honda Bebek yang dulu tahun 82. Kita naikin gelap. Si ibu kelengar ternyata mah. Berarti tobatnya hanya tobat palsu ya. Ibu bapak yang baik, udahlah. Jujur itu enak, tenang, apa adanya tuh tenang, ya. Yeah. Karena kalau kita tidak jujur, kita pasti akan dipenjara oleh takut terbongkar. Dan ini mencuri hidup kita. Dan setiap bohong pasti harus dilindungi oleh bohong lainnya. Nah, bohong yang itu juga harus dilindungi, ngebohong lagi. Akhirnya bohong lah, Dan kalau orang sudah jadi pembohong, dia tidak akan pernah bahagia. Dia selalu takut, takut terbongkar kebohongan. Makanya sudahlah, mendingan kita maaf adanya, jujur. Ya dimarah gak apa-apa. Disakitin karena jujur jauh lebih enak daripada dipuji karena tidak jujur. Ya. Nah, tenang saja, kalau sudah jujur dimarahin gak apa-apa. Allah juga udah tahu kita jujur, ya kan? Nanti juga pasti dibela oleh Allah. Orang-orang pada marah karena kita jujur, ya gak apa-apa. Ibu melakukan kesalahan, suami marah, padahal ibu udah bicara jujur, gak apa-apa. Nanti Allah ngebalikin hatinya. Suami bikin kesalahan, lalu jujur ke istrinya, wah ibu marah-marah, gak apa-apa, Pak. Nanti dibalikin hatinya oleh Allah. Gampang kok, kembulan balik hatinya pekerjaan Allah. Yang paling penting, jangan kita berbuat licik dalam bentuk apapun. Setuju? Setuju. Kalau kita orangnya tidak sombong, humble, tawadu. Kalau kita tidak egois, senang berbagi. Kalau kita tidak orang yang show off, pamer, tapi tulus setiap perbuatannya. Kita tidak emosional, tapi selalu bersikap adil, tegas, dan santun. Dan kita senang dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepada orang lain. Dan kita bersih dari kelicikan. Masya Allah. Udahlah bahagia. Walaupun uang tak banyak, walaupun tidak begitu, tapi ini kaya. Dan sampai seperti itu ke akhirat, ke surga. Karena orang yang jumpa Allah bukan yang banyak amalnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari yang tiada manfaat harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang jumpa dengan Allah biqalbin salim. Jadi inilah kunci terpenting dari Islam, berhati bersih. Terima kasih. Sudah. Belum, Mas banyak asing mendengarkan. Saya yang ceramahnya, Pak, yang ngatur saya. Tapi pendengarnya, Pak. Enak dengarnya, Pak. Iya, Pak. Harus nampak. Ada lagi, hadirin? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Eh, ibu-ibu, ada yang suka pakai Twitteran, tidak? Saya dakwah pakai Twitter sekarang, @aagim, akeo, alfa alfa golf yang kimaik, ya. Facebook ini cuma dibikinin santri, Pak. Facebook juga sekarang ada dibikinin santri juga. Itu banyak nama Abdullah Gymnastiar, padahal bukan saya yang bikin. Capek nggak kebagian, saya nulis nama sendiri. Akhirnya dibikinin santri, kepaksa pakai KH Abdullah Gymnastiar, ya. Jadi kalau mau nyari Facebooknya, KH Abdullah Gymnastiar. Semua fokusnya adalah tauhid. Dakwah yang saya emban sekarang adalah tauhid, kebersihan hati untuk tauhid. Ada pertanyaan, silakan. Tauhid itu apa, Bu? Tahu tauhid itu makanan, Bu. Aduh, si Ibu jauh pisan. Itu di Lembang ada tukang dagang tahu diberi nama tahu tauhid. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nggak usah memaksakan diri, Pak. Ya. Kalau dekat seperti itu, udah tanya ke sebelahnya supaya lebih efisien. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Nama saya Zainal Muntakin. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi muamalah kita, orang Indonesia, di tempat kerja. Biasanya ketika kita bermuamalah dengan orang Belanda, katakan kita satu sisi ingin bersikap sopan, santun. Cuman ada kalau term Belanda itu namanya apa namanya? Kita kan orang Belanda itu kan direct, ya. Jadi ngomong seadanya dan katakan saklek gitu. Jadi kadang kita juga seolah-olah harus bersikap mengimbangi mereka gitu. Jadi kalau kitanya hanya diem saja atau sopan, terlalu sopan, kadang kita seolah-olah tidak punya sikap dan dianggap katakan bisa bodoh juga, dan term lainnya itu dikatakan misbrauch. Misbrauch itu apa? Disalahgunakan gitu. Jadi satu sisi kita harus punya sikap seolah ya katakan tegas, tapi juga mungkin ya harus tegas lah begitu. Bagaimana jika punya? Ya gini, sebaik-baik contoh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini saya nyontoh rujukannya kepada Nabi. Sekelilingnya adalah non Islam. Yang Islam cuma Nabi Muhammad sendiri, benar? Tapi Nabi Muhammad konsisten dengan akhlak yang baik. Di antaranya tadi, ajar, tidak ada kesia-siaan, jelas A B B, tidak ada lebay, mantap. Tapi tidak emosional. Dan hasilnya Islam nyebar kemana-mana. Pada waktu Tony Blair ke Indonesia, saya diberi kesempatan menjelaskan sedikit tentang Islam. Mas Tony, Mr. Tony, you know, mudah-mudahan dia ngerti karena saya juga kurang begitu ngerti dengan bahasa Inggris saya ya. Islam Indonesia menjadi mayoritas terbesar di dunia Islamnya. Gak ada lagi yang lebih dari Indonesia. Itu tanpa peperangan sama sekali, ya kan? Karena akhlak para pedagang dari Gujarat, Hedramaut, dari Cina, yang ternyata itu sangat menyentuh hati. Jadi sebetulnya kita gak usah kecil hati, kita konsisten aja dengan yang dicontohkan Nabi, ya kan? Kita tidak perlu bunglon meniru mereka, enggak, konsisten aja A, B, B, sesuai dengan value terbaik yang dicontohkan Nabi. Kalau udah punya contoh terbaik, udah itu aja kita contoh ya. Terakhir, Regus, enggak kan? Ada penelpon lainnya? Ibu Bapak, sebetulnya saya ingin di sini tuh bisa ada yang nanya? Oh ya. Tapi ini banyak yang bisa didapat oleh teman-teman kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jul. Yang saya mau tanya mengenai makanannya Pak. Di sini kan restoran banyak sekali yang nggak halal ya. Dari restoran Belanda, restoran Thailand, kadang-kadang restoran yang Malaysia juga, orang Indonesia juga. Mereka ngambil supplier itu dari bukan daging atau ayam yang bukan yang halal. Mereka ambil supplier dari Belanda gitu. Nah yang saya mau tanya, kalau kita ternyata contohnya saya misalnya, kalau saya makan di restoran yang memang dia juga jual babi atau sate babi atau babi panggang, ternyata kita nggak makan babinya gitu loh, kita makan ayamnya. Kalau seandainya ada orang seperti itu terus kita bilang ini nggak bisa soalnya ini ayam sama babinya belum tentu halal gitu loh, tapi dia bilang nggak apa-apa, kita bilang bismillah aja deh. Nah, suka begitu ya Pak. Lalu ada yang bilang juga, gak usah deh, babi sama sapi sama ayamnya juga gak halal kan. Kita makan ikan aja deh. Karena ikan itu boleh ya Bang, kayak pun juga halal ya. Terus ada yang pendapat, tuh gak bisa juga, soalnya nanti pelangnya, pak itu pisaunya semua segala macam itu gak bisa. Itu gak bukan. Tapi ada orang bilang, gak apa-apa kita bilang bismillah aja. Gitu. Nah ada bilang pendapat yang bilang, udah gak bisa, kita tinggal aja deh. Nah yang saya tanya, apakah dengan bilang bismillah itu jadi halal makanan itu? Kedua, jadi orang kedua kalau memang itu haram Pak, haramnya itu posisinya bagaimana? Apakah itu kita tetap haram, lalu kita tetap boleh sholat, dan itu dengan sholat ibadah kita menutupi haram kita? Itu. Kalau ternyata tidak, apakah dengan kita contohnya saya makan sup ayam, ternyata ayam itu bukan dari supplier yang halal, lalu saya makan, seluruh badan saya haram, lalu amal ibadah saya tidak diterima? Apakah bentuk fardu ain, sunahnya, apa tadarusannya, apa segala macam? Kalau memang itu haram, itu periodenya berapa lama? Apa karena 2 hari, 3 hari, sebulan? Apa karena itu yang saya tanya. Soalnya itu repot sekali ya. Saya mau tanya termasuk. Sening kan banyak kiainya, nanya sama kiainya sana ya. Saya mau ngebahas dari ilmu tauhid ya Pak ya. Kalau hukumnya Bapak bisa cari. Jadi gini ya. Sebetulnya yang namanya babi, anjing dan sebagainya itu ciptaan Allah semua Pak. Dia tidak punya salah sama sekali babi. Dia gak pesan jadi babi ya. Dan babi itu mutlak ciptaan Allah. Dan tahu kerjaan babi apa? Yusabihu lahu mafis sama bertasbih ke Allah. Hanya memang Allah mau menguji orang yang beriman ini. Mau patuh gak ke aturan Allah atau mau seenaknya sendiri. Maka diciptakanlah makanan itu paling enak cuma segini. Lewat segini gak ada rasanya tuh Pak. Mau steak yang harga 1000 euro atau apa, demi Allah segini Pak. Itu kalau tidak sariawan. Belum sakit gigi. Sekarang kita mau milih apa? Allah sih gak rugi, Bapak mau nelen apa aja boleh, sesuka Bapak ya gak? Tapi kalau kita mau patuh, ya itu pasti ada value sendiri, benar? Nah, dan makanan tuh gak begitu dahsyat sih, ya. Dan Allah menyediakan variasi yang banyak, betul? Hanya nafsu yang bisa membuat kita gagal dalam. Itu enak, enak tuh apa sih, ya gak? Sangat relatif, benar? Pernah ada seorang pengusaha sukses duniawi sakit, menjelang sembuh dia makan di 5 restoran bintang 5, pindah-pindah Pak, 5 kali makan. Apa kesimpulannya? Sekarang bintang 5 tidak ada yang enak gitu. Pada saat yang sama ada orang di pematang sawah, petani, nasi hanya dikepal-kepal, cocolin ke garam, nikmat. Jadi artinya ini adalah ujian dari Allah ya. Kalau udah emergensi sama sekali, telan. Ya. Tapi kalau masih banyak pilihan, pilihlah yang aman. Semuanya buat kita kok, tenang. Gimana nih yang udah ketelan? Ya tobat apa? Dan ciri tobat itu tidak mengulangi, gitu. Gimana hitung-hitungannya? Ya sudah, tobat aja. Ya kalau dihitung dari dulu juga udah hancur gitu ya. Jadi ingatnya ujian. Saya juga suka pengen Pak gitu, tapi saya gak mau lah. Kalau saya makan yang gak halal, doa saya gak diijab lah. Padahal doa bagi saya senjata. Saya ingin ngedoakan anak-anak, ngedoakan orang tua, ngedoakan teman-teman. Apa sih saya harus memuaskan diri saya dengan segini, tapi saya kehilangan senjata. Saya ingin anak saya bahagia, mulia, teman-teman, ingin pesantren, ingin masjid selesai. Dan bisa dengan doa yang tersumbat, memang ujiannya itu. Maka kalau bisa mujahadah, gitu lah. Ya memang begini, kamu kenapa ini harus sholat 5 kali sehari ya? Tapi dah itu seninya ya. Halo? Ya, Pak. Bonus ibu-ibu terakhir ya. Sebagai penutup acara ini silakan Bu. Ya teriak aja Bu. Sedekah. Tunggu. Apa yang lain bisa dengar? Jauh. Untung kita punya sukarelawan ini. Bapak ini senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ya Pak ya. Kita ini hidup di negara Eropa ya Pak. Kadang-kalanya saya itu diminta oleh kaum tidak hanya Muslim dari agama yang lain untuk meminta sumbangan ya dalam suatu acara gitu ya. Itu bagaimana hukumnya Pak? Apakah haram gitu Pak? Apabila saya diminta untuk minta sumbangan, mereka bikin acara dana untuk gereja mereka atau acara ya acara, ya mereka mengatakan acara amal, tapi mereka meminta saya menjadi donatur, itu bagaimana ya Pak? Ya, ya baik. Dalam Islam, menolong itu tidak membatasi oleh agama. Tolong, asal jangan bahu membahu dalam pengingkaran kepada Allah gitu. Tidak perlu kita, kamu kan Islam, sorry ya, enggak, tolong aja ya. Ada orang ketabrak lihat KTP, oh Bang Bucu, enggak boleh ya. Tolong, Rasulullah itu Islamnya sendirian awalnya, dan tolong, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita ini harus membawa rahmat bagi seisi alam. Jangan, kalau kita hanya nolong orang Islam saja enggak aneh, ya kan? Justru kita harus banyak menolong orang lain, asal jangan bahu membahu dalam pengingkaran ke Allah. Ada tetangga lapar, kirim. Tetapi kalau misalkan minta pisau untuk apa? Saya mau nodong, ya. Itu sudah bahu membahu, ya. Nah, kalau kita tidak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah tahu, jelas, ya kita mau nyumbang dalam bentuk yang lain aja, gitu. Ya. Misalkan ini sumbangan untuk mihrab gereja misalkan menjadi tempat ibadahnya. Saya mau nyumbang yang lain aja, yang kelaparan di antara jemaahnya, enggak apa. Tapi jangan fasilitas membuat lupa ke Allah. Gitu kalau udah tahu ya. Sudah Bu, kenapa jadi banyak? Terakhir ini bonus luar biasa, yang sudah ini tidak ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin bertanya. Selalu kalau lihat di TV, apalagi mengenai kejadian-kejadian di Afghanistan dan lain sebagainya, kan kami diajarkan kaum Islam adalah saling mengasihi, menyayangi. Tapi saya heran, mereka kalau mau membunuh atau sudah membunuh, kok selalu mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana itu Pak hukumnya? Ya, baik. Didengar orang yang bukan seiman sama itu juga, jadi akhirnya diejek kita sebagai orang Islam. Mohon ya. Jawabannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terbesar kita itu adalah media itu tidak ditangan oleh umat Islam, ya kan? Halo? Ya. Seperti di Indonesia berita FPI, kemarin saya gimana AFP? Malah kita di sana biasa-biasa aja, ya kan? Jadi memang ada blow up yang tidak proporsional. Tentu setiap tempat kasusnya berbeda-beda. Palestina misalkan perang dengan Israel, ya kan? Itu ada kaitannya mempertahankan negaranya, membebaskan negara dari penjajahan. Jadi ada kaitan-kaitan yang menjadi proporsional kalau saat itu takbir itu menjadi penyemangat lawan musuh. Seperti di Indonesia waktu perang kemerdekaan dulu kan Bung Tomo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah penyemangat supaya bisa bangkit melawan musuh-musuhnya. Jadi proporsional. Nah sayangnya media itu. Nah bagaimana kalau ada orang non-Islam menertawakan kita? Gak usah risau, yang penting kita mah benar aja. Halo? Ya. Jadi kita mah konsisten aja dengan apa yang kita yakini. Mereka lihat media itu ini gak apa-apa. Tapi mereka lihat kita, mereka harus punya value sendiri, ya kan? Oh ini tetangga saya orang Islam. Tenang, ini nyata, lebih nyata daripada media, ya kan? Jangan sampai di media gitu, kemudian kita kemana-mana bawa pisau, ya. Kemudian kita teriak karena tukang sate itu, ya. Nah, misal begitulah, ya. Jadi Ibu, jangan kecil hati dengan penilaian orang yang pesimis kepada Islam, karena ini ujiannya, ya. Kita belajar lebih banyak, kita amalkan. Insya Allah kalau tulus mungkin orang bisa melihat indahnya Islam lewat kita. Begitu Bu? Pada waktu perang Islam dengan Kristen di Poso, saya sorenya di masjid, malamnya di gereja. Itu horornya juga tegang tuh. Wah kata, wah disembelih nih hakim. Tapi ada Allah ini. Dan bicara di gereja biasa aja tuh. Dan mereka juga punya hati, ya. Yeah. Mungkin selama ini tidak pernah mendengar Islam sama sekali, karena yang didengar dari media. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita bicara dengan bicara yang mudah-mudahan diterima oleh Allah, ternyata nggak ada masalah, ya. Yeah. Jadi jangan risau dengan penilaian orang, tapi risaulah kalau kita memang menjadi contoh yang salah, gitu. Al-Fatihah. Hadirin, mari sejenak kita menentukan hati kita. Hari demi hari kita jalani berarti semakin dekat dengan akhir kehidupan kita. Mau tidak mau, pasti kita akan mati. Kita jarang membayangkan tubuh ini mati, padahal pasti mati. Allah merahasiakan waktu kematian kita. Allah juga merahasiakan tempat kita mati dan cara kita mati. Kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan sisa umur ini. Sudah banyak yang kita jalani. Mudah-mudahan saat nanti kematian datang, kita benar-benar sudah siap. Sudah tobat, dosa diampuni. Sudah kita muliakan orang tua semampu kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in. Wahai yang Maha Menatap, pertemuan ini adalah milik-Mu. Engkau yang menakdirkan kami bertemu. Engkau yang menakdirkan pertemuan ini ada. Berkahilah majlis ini ya Allah. Berkahilah majlis ini ya Allah. Jadikan saat ini menjadi saat ampunan bagi seluruh dosa-dosa kami. Wahai Allah, Engkau tahu apapun yang kami lakukan. Ampuni sebusuk apapun dosa-dosa yang kami perbuat. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Bersihkan ya Allah dari senista apapun aib-aib yang kami tutupi selama ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak. Engkau lah yang menakdirkan kami terlahir dari orang tua kami. Berkahi sisa umurnya. Jadikan husnul khatimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya. Jadikan ahli sorgamu ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah ya Allah. Jadikan pasangan hidup ini membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh-soleh. Muliakan akhlaknya ya Allah. Jauhkan dari kedurhakaan. Jauhkan dari kesesatan. Jauhkan dari kehinaan dunia akhirat. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Jadikan siapapun yang hadir, Engkau kuatkan imannya. Engkau lembutkan hatinya ya Allah. Jadikan Engkau cukupi dengan rezeki yang halal, yang berkah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, tubuh yang sehat walafiat. Karuniakan kepada kami urusan yang penuh berkah. Jauhkan dari kami bala wal fitnah ya Allah. Ya Allah, undang jemaah ini ke Baitullah-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Berkahi ya Allah lingkungan ini ya Allah. Jauhkan dari kami apapun yang menjauhkan dari-Mu ya Allah. Mudahkan bagi kami apapun yang mendekatkan kami pada-Mu. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ibu-ibu, semua ini pasti dalam takdir Allah ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti ada jalannya sesuatu itu terwujud. Sekali lagi kepada para sesepuh Pak Willy yang menjadi syariat jalan saya bisa ada di sini, terima kasih. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi ya. Sebetulnya saya ingin sekali bisa menulis SMS gratis ke semua jamaah di sini. Kalau nanti ada waktunya, mesinnya sudah datang, nanti diumumkan kami kirim SMS setiap hari gratis seperti di Indonesia. Mau? Khusus ilmu tauhid. Kajian ini namanya kajian ilmu tauhid, ya. Dan dari pesantren, buku-buku kecil ceramah ini sudah disiapkan di bawah. Mudah-mudahan nanti niatnya niat mencari ilmu dan niat untuk dakwah tauhid. Silakan manfaatkan buku-buku kecil ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agim yang kami hormati, terima kasih atas hadiah, nasihat, ilmu, dan kata-kata mutiara yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semuanya yang hadir pada saat ini bisa dan mampu menerapkannya di liku-liku kehidupan kami setiap hari. Dengan nasihat-nasihat AA, insya Allah kami diperkuat iman dan Islam. Amin. Dan dibersihkan hati sanubari kita dari semua. Dengan ceramah ini, ceramah Akbar Agim, acara kami sudah selesai. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya Agim yang pada hari ini sudi dan bersedia melangkahkan kakinya jauh dari tanah air untuk datang ke tempat kami, PPNE Amsterdam Ikhlas. Semoga pertemuan kami ini bukan yang terakhir.